Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesyukuran kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan aktivitas kewajiban. Moga-moga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Amin. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar RRI yang diberkati Allah, pada kesempatan kali ini melalui siaran RRI kita akan membahas kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada surah Al-A'raf ayat ke-61. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Yang artinya, Nuh menjawab, kaumku tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi saya adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Kita melihat bahwasannya ayat ini adalah pernyataan yang jelas dari Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh alaihi salam ketika pada ayat surah Al-A'raf ayat ke-60, para pemuka daripada pengikutnya menyatakan sesungguhnya ajaran Nabi Nuh alaihissalam adalah dalam kesesatan nyata. Akan tetapi di sini dinyatakan beliau dalam bentuk laisa bi. Dalam tata bahasa Arab, kalau menggunakan laisa, benar-benar saya tidak dalam keadaan yang sesat. Kemudian ditakkidkan lagi dengan bentuk walakinni. Akan tetapi saya adalah utusan Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini untuk menjabarkan ayat yang kita kaji, didampingin saya Ustaz Zainal Arifin dengan Ustaz Abangda Hanafi Ismet. Kami silahkan. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan pernyataan tegas dan lugas dari Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh mengatakan dengan nada yang sangat bersahabat, wahai kaumku. Artinya apa? Artinya Nabi Nuh bukanlah orang asing. Dia adalah bagian dari masyarakat. Nabi adalah manusia. Tetapi kata para filsuf atau ilmu kalam, Nabi adalah basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi menjadi orang yang istimewa karena dia mendapatkan petunjuk atau karena dia mendapatkan mukjizat. Mukjizat menjadikan sarana dan hujjah bagi kaumnya bahwa sodako abdi lima balago anni. Jadi mukjizat itu tujuannya apa? Bukan untuk menunjukkan bahwa dia itu anak Tuhan, bukan untuk menunjukkan bahwa dia itu hebat dan berkuasa melebihi manusia lain, tetapi tujuannya sodaqani bima balagha abdi. Benarlah bahwa si pulan ini adalah utusan dari Allah. Benar sekali. Itulah mukjizat. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengaku nabi saat ini, kalau dia masih berkata dia bagian dari Islam, kita tanya, mukjizatnya apa? Kalaulah dia tidak memiliki mukjizat, maka dia bukanlah seorang nabi. Kemudian apa syariat yang baru yang dibawanya sehingga harus menghapus manhaj yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Kalaulah cuman meringankan beban, misalnya sholat menjadi tidak wajib, puasa menjadi tidak wajib, itu pada zaman Nabi Muhammad pun kaum kafir Quraisy sudah menemukan itu. Berarti tak ada yang baru gitu. Tidak ya? ada yang baru gitu. Semua menjadi yang dilarang, semua dibolehkan. Maka di sini disebutkan qala ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun mir rabbil alamin. Tidak ada kesesatan pada diriku, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Ya, saya melihat bahwa di dalam ayat ini juga bagaimana metodologi berdiskusi yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini tentunya menunjukkan bahwa agama ini disebarkan secara demokrasi, head by head, dari hati-hati ke hati, dan sama sekali hampir tidak ada sebarang sedikit pun paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama yang mulia ini. Nah, ini kita melihat bagaimana Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam tetap memperkokoh ininya, risalahnya, dengan mengatakan aku adalah rasul dari Allah yang maha penguasa alam. Ini perlu, karena supaya manusia atau mad'unya, masyarakatnya, mengetahui siapa sebenarnya Nabi Nuh ini. Nah, ajakannya sudah jelas, yaitu diantaranya u'budullah malakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah karena tidak Tuhan selain dia. Nah, yang kedua, takutlah kalian akan azab yang pedih. Inti ini saja tentunya merupakan cerminan bagaimana sayangnya Nabi Nuh kepada kaumnya, karena dia tidak tega melihat kaumnya mendapatkan berbagai bencana, kehancuran, kebinasaan, terutama bencana-bencana di akhirat yang sangat berbahaya bagi masa depan kehidupan manusia. Jadi selanjutnya kita melihat di sini, inilah metodologi dakwah yang mungkin kita jadikan sebagai semacam salah satu bagian dari metodologi dakwah di era modern sekarang. Mungkin ada satu ganjalan bagi para duat sekarang ini, Stan. Kita melihat ada satu keganjalannya. Saya contohkan, kita menyuruhkan orang sholat gitu ya, sementara di daerah kita masih ada orang yang nongkrong-nongkrong gitu ya. Karena rahmat Islam, rahmat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak diturunkan seperti Nabi Nuh langsung banjir bandang kan gitu. Apa metodenya yang bisa digunakan para duat ini untuk memberikan solusi kepada umat pada saat sekarang ini, Stan? Ya, kalau saya melihat, pertama memang inzar, peringatan-peringatan keras itu perlu. Dialog-dialog juga perlu. Tetapi tindakan-tindakan yang signifikan untuk memberikan contoh tauladan yang baik juga sangat diperlukan. Makanya seorang da'i itu pasti bisa dipastikan gagal kalau dia tidak ada yang membantunya, tidak ada yang mendukungnya. Ya, seperti Nabi Nuh ini, akhirnya walaupun dia tidak gagal, tetapi akibat dari tidak banyak kaum yang mendukungnya, azab Allah turun. Begitu ya. Jadi ini sebenarnya pembelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat. Bagaimana suasana Indonesia yang seperti ini, ekonomi yang masih tidak beres, ditambah lagi tingkat kriminalitas yang sangat tinggi, kekakuan manusia terhadap nilai-nilai ketuhanan, ya kasarnya hati manusia, ini merupakan buah dari azab itu sendiri sebenarnya, Ustaz. Gimana Ustaz Zainal? Ya, kalau saya melihat yang disampaikan Ustaz An-Nafi adalah benar adanya, bahwa memang lebih dari itu, perperangan antara hak dan batil itu bukan saja pada zaman Nabi Nuh dan selesai, bukan saja pada zaman Nabi Muhammad dan selesai, saat ini dan seterusnya pun kita akan menemukan perperangan antara hak dan batil. Sebagaimana para ustadz, seperti kata Ustaz Safiyah tadi, mengajak kepada kebaikan, tetapi di sisi lain ada orang yang memang tugasnya itu senang kalau misalnya orang ini berada dalam keburukan, dalam kejahatan. Dulu kita melihat satu aliran yang jelas-jelas mengatakan ad-dinu afyunusyuk, agama adalah candu masyarakat. Itulah yang dianut oleh komunis. Alhamdulillah komunis sudah selesai. Tetapi ajaran yang mengatakan agama candu masyarakat itu tidaklah selesai. Maka kita masih mengatakan ustadz itu ceramah karena dia nggak ada rezeki lainnya. Mm-hmm. Kalau misalnya dia ada rezeki lain, pasti dia tak mau lagi ceramah, katanya. Aha, ya kan? Iya. Jadi alternatif aja itu. Yeah. Atau disebut juga, ala ustadz tuh apa sibuk kali gencar mengantisipasi pornografi porno aksi karena dia belum pernah nonton aja itu, katanya. Yeah. Misalnya. Jadi akan ada terus orang yang suka dengan yang suka dengan keburukan tadi. Padahal ketika istri dia yang orang buruk tadi ditelanjangkan di depan umum, dia sendiri marah. Iya, ya. Betul. Dia sendiri sebenarnya naluri dia menolak kalau keluarga dia itu seperti itu dalam kejahatan. Ya. Dia mungkin agen narkotika. Tetapi kalau keluarganya kena narkotika, dia juga pusing kepala. Itulah kan, yang Ustaz dipaparkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi pada kajian kita sebelumnya. Sebejat-bejat orang tak menginginkan anaknya untuk menjadi bejat. Iya, kan begitu ya. Karena apa? Naluri kebaikan ada dalam dirinya, kan begitu. Ya, benar. Jadi bagaimana mengoptimalkan Ustaz orang yang bejat tapi dia punya naluri yang baik? Iya. Ini kita optimalkan dalam dakwah ini bagaimana Ustaz Hanafi? Sebenarnya itu tadi perlu pendekatan-pendekatan persuasif. Iya. Dan kalau saya melihat sekarang wacana, sarana, wahana untuk itu sangat banyak. Bisa melalui buklet, bisa melalui tayangan-tayangan televisi. Cuman ya tentunya harus berkode etik yang sesuai dengan syar'i, sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sehingga tayangan tadi maksudnya untuk memberikan kesadaran, alih-alih takutnya menyesatkan pula jadi. Nah, jadi ini yang memang harus harus adalah konsistensi di mana letak pesan-pesan moral itu yang harus utuh dia, tidak terwarnai oleh mistisisme atau khurafat-khurafat atau kekerasan atau pornografi atau pornografi. Jadi memang dakwah ini harus dikemas betul-betul teliti dan objektif sesuai dengan pesan-pesan ilahi tadi. Nah, di dunia modern sekarang ini yang menjadi persoalan adalah kejahatan cyber. Manusia menyebarkan kejahatan lewat internet, meracuni otak manusia lewat berbagai tayangan-tayangan. Ini lebih berbahaya bahkan saya pikir daripada hal-hal yang sifatnya hanya fisik-fisik saja, Ustaz. Iya, benar. Iya. Makanya saya melihat bahwa lahan dakwah umat Islam itu sangat luas dan sangat besar peluangnya. Jadi sangat disayangkan kalau ada antar ustadz itu berebut lahan dakwah dengan merasa bahwa itu ini adalah lahanku. Salah, sebenarnya lahan dakwah itu sangat luas seperti kata Ustaz Hanafi tadi. Dan di sisi lain, pemerintah pun harus memberi porsi lahan dakwahnya lebih banyak. Saya melihat di Malaysia itu siaran televisinya dinuansakan dalam bentuk-bentuk ceramah agama itu pada waktu-waktu free time. Kalau di kita malah pada waktu free time itu sinetron. Nah, habis maghrib sampai isya itu malah di sana itulah ada al-liqa namanya, seperti di Malaysia di situ adalah ceramah agama. Jadi memang betul-betul kita ingin masyarakat kita ini adalah masyarakat yang bermoral, paling tidak walaupun dia tidak harus menganut satu agama tertentu, tetapi agama manapun akan mengajarkan manusianya ke arah yang lebih baik. Ya, saya melihat tadi apa yang disebutkan tadi merupakan sebuah kesempatan bagi kita sebenarnya untuk menjadikan dakwah ini sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide pembangunan-pembangunan. Dan ini kalau saya melihat bukan saja tugas ustaz. Tugas seluruh komponen masyarakat, baik birokrasi, termasuk polisi, jaksa, hakim, ini semuanya harus turun untuk memperbaiki mental, memperbaiki pola dan sosialisasi taat hukum terhadap masyarakat. Saya kira itu, Ustaz. Kalau saya lihat sebelum Ustaz Safir tutup, ada pernyataan Ikhwanul Muslimin yang sangat lugas dan tegas terkait dengan yang disampaikan Ustaz Hanafi. Nahnu du'at qobla kulli syai. Kami adalah da'i sebelum kami menjadi apapun. Jadi umat Islam itu adalah penganjur kebaikan. Sebelum dia menjadi polisi, dia adalah Islam. Ketika dia Muslim, jadilah dia polisi yang baik, menegur kawannya yang salah. Ketika dia menjadi jaksa, jadilah dia jaksa yang baik, menegur kawannya yang melenceng. Ketika dia menjadi guru, jadilah guru yang baik, dia akan mendidik anak-anaknya menjadi manusia insan kamil. Begitulah seterusnya yang disebut dengan nahnu du'a qobla kulli syai. Baik para pendengar RRI di mana saja Anda berada, akhirnya dalam penutup dalam kajian kita surah Al-A'raf 61 ini. Semoga mendapatkan kita wacana untuk lebih berpikir secara positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar dan pingin Ustaz Zainal dengan Ustaz Hanafi mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal ya Ustaz. Fadal ya Zain.